Bismillahirrahmanirrahim. Melagamkan Al-Quran ya, menagomkan Al-Quran atau melagukan Al-Quran adalah sebuah sunnah. Ya, hadisnya tahu? Apa hadisnya? Zainul Quran biaswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Waktu kecil ya, saking pengennya bisa ngaji ya, saking pengennya bisa melakukan Al-Quran, Ustadz tuh melakukan hal-hal yang kadang-kadang sampai sekarang masih mikir hubungannya apa ya. Tapi sami'na wa ta'na aja. Di antaranya apa? Ngembunin air. Jadi air diembunin. Air diembunin pagi-pagi gitu. Nanti minum pertama itu air embunan itu. Atau ngerendam daun sirih. Ya. Yang paling ampuh sebenarnya nelen biji kedong-dong, ya. Insya Allah mati itu, ya. Matelak, digurah, ya, digurah, kemudian apalagi tuh, banyak lah. Tapi diantara yang paling mulia adalah memang belajar. Nah waktu itu zamannya Ustadz waktu kecil ya. Saking pengen bisanya tuh Ustaz tempelin Ustaz Muammar ZA di telinga. Jadi setelin kaset, belum ada CD waktu itu. Kemudian tempelin aja di kuping. Terus belajar ke Ustaz Sayuti, belajar ke guru-guru yang lain ya. Sampai alhamdulillah kemudian merasakan enaknya ngaji. Enaknya ngaji itu bukan buat orang lain, tapi buat diri kita. Dan subhanallah, banyak orang masuk Islam karena dengar azan, iya kan? Banyak orang masuk Islam karena dengar ngaji. Nah, dalam hubungannya dengan pesantren penghafal Al-Quran, atau pengajian-pengajian Al-Quran, banyak orang tertarik menyekolahkan anaknya, ya, tertarik nyantrenin anaknya, lantaran dia kemudian mendengar suara-suara ayat suci Al-Quran yang dilantunkan dengan suara yang menggetarkan hati, suara yang enak. Sini ya bang. Ya, sini. Sini aja sama papa. Jadi waktu kecil tuh untuk belajar a'udzu aja itu lama bener tuh. Sampai sekarang juga tajwidnya Ustaz, ya makhrajnya Ustaz tidak sebaik teman-teman yang memang nyantren. Tapi insya Allah saya akan terus belajar. Karena sejatinya kan kita adalah manusia-manusia yang harus belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Jadi belajar a'udhu juga dulu subhanallah. Bukan belajar tajwid ya, dulu Ustaz konsentrasi memang di lagu. Ya memang ini pengaruh akhirnya ke makhrajnya Ustaz. Ya buat yang mendengar kajian taklim kita, mohon maklum adanya. Insya Allah beritahulah saya kalau memang masih ada hal-hal yang penuh dengan kekurangan. Sejatinya tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau kita merasa hebat. Coba ya kita belajar a'udzu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Itu untuk yang bisa begitu saja tuh, itu bulanan dulu tuh. adalah karunia Allah kalau kalian sebagai murid ada di pesantren. Sehingga ada yang membimbing, kalau ada yang membimbing itu langsung bisa. Buktinya langsung bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Belajar di kiraat tuh sepenggal-sepenggal waktu saya belajar Musa Sayuti gitu tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala syai'in qadir. Ya memang Ustaz rasain ya, beda sekali ketika dulu ibunya Ustaz ya, ibunda aja Om ya, bibinya Ustaz Ibu Haja Noni ya. Terus kemudian paman-paman dan bibi-bibinya Ustaz ya. Ada Kiai Haji Hakim Mahbub, ada Kiai Haji Sanusi Hasan. Waktu itu Ustaz kecilnya itu ceramah. Jadi dari umur 4 tahun, nih dari segede gini nih 3 tahun udah ceramah dulu. Subhanallah. Nih. Dengan konsep balighu anni walau ayah, ternyata orang-orang tua saya mendidik dengan cara yang benar. Nah kenapa warnanya Darul Quran seperti itu? Karena Ustadz dulu diajarinnya seperti itu. Orang juga tahu anak segini mah gak bakalan bisa ngajarin apa-apa. Tapi ketika berdiri di atas podium lalu menyampaikan satu risalah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu jadi sesuatu gitu. Nah ketika beranjak umur 8, 9, 10 tahun, waktu itu ada acara lah gitu di pesantren ya, di Madrasah Al-Mansuriyah. Lalu ada Ustaz Sayuti, dipanggil nih saya sama orang-orang tua. Lalu Ustaz Sayuti, gurunya Ustaz, dititipin saya, Ustaz nih ajarin nih biar bisa ngaji gitu. Dan memang beda ketika kemudian kita bisa ngaji, akhirnya ada zuk, ada rasa gitu. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta. Wal hayata. Wal hayata. Liyabluwakum. أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إت itu ya, begitu dapat satu baris aja itu sekolah kayaknya udah nggak ada artinya gitu. Pengennya ngelantunin yang dipelajari semalam itu. Ustaz dulu punya teman Kori ya, namanya Alwi Arab. Terus ada lagi Aan namanya. Ini di sekolah ya. Itu ngaji ya sampai anak-anak yang lain tuh, lu ngaji melulu nih, tiap hari ngaji melulu gitu. Habis enak sih gitu. Kita dapat nih semalam pengajian. Wa huwal azizun ghafur. Wa huwal azizun ghafur. Udah itu aja tuh sepanjang hari tuh. Padahal ngajinya tuh dulu malam Rebo ya. Dari malam Rebo udah naik becak nih kan. Dulu pengajiannya di Kerendang ya, di apa namanya Angke ya, itu naik beca, sepanjang di beca itu begitu aja. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Malam Rebo besoknya Ustaz kira akan masuk ke ayat berikutnya. Ini kan pengajian mingguan. Kita kan pengennya selesai ya, jangan cuma bayati dong, sampai habisnya kan. Tapi subhanallah ketika ngaji lagi, Ustadz Sayuti itu subhanallah. Nah, Ustadz rasakan Ustadz kurang berkhidmat sama guru ya. Kalau lagi begini nih ingat guru-guru kita ya. Pengen kayaknya datang lagi, cium tangan, peluk. Karena gara-gara beliau lah kita jadi begini secara manusianya. Ternyata diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa yang dipelajari minggu yang lalu? Kira-kira begitu pertanyaan Ustaz Sayuti. Anak yang paling pinter sampai anak yang paling bodoh dipanggil ke depan. Enggak ada pelajaran baru. Coba dari a'udzu, a'udzu, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Secara cengkok kan beliau enggak sama sama saya. Mas Moka Karim ya, benar ya? Sokma pandu. Tapi karena tiap malam Rebo seperti itu rutin bertahun-tahun, akhirnya suaranya sama sama guru gitu. Kalian misalkan bukan orang Jawa, tiba-tiba ke Jawa, loh jadi begitu. Jualan sate Padang pun jadinya bukan sate Padang, sate Padang. Kenapa? Karena ada di milieunya orang Jawa. Kalian bukan orang Ambon, tapi ketika kalian hidup di Ambon, mama, kan akhirnya jadi begitu ngomongnya kan. Mama, saya sekolah dulu. Kenapa bisa seperti itu? Karena lamanya bergaul. Salah satu kekhasan nyantren kan bergaul terus menerus dari pagi sampai pagi lagi dengan para ustadz, para kiai, para guru. Silakan semua duduk. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur wa huwa al-azizul ghafur. Ustaz Sayyid itu saat itu ngelihat masih ada yang tangganya masih salah. Wahuwan, wahuwan. Nah, gitu benar. Wahuwan azizul ghafur. Wahuwan azizul ghafur. Nah, siapa? Imran, maju Imran. وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور. Imran lagi panas dingin ya. وهو العزيز الغفور. مولانا وهو العزيز الغفور. Belakangnya مولانا siapa? Zaki. Coba bareng-bareng dulu. Wa huwal wa huwal azizun azizun ghafur ghafur. Sambung coba. 1 2 3 wa huwal azizun. وهو العزيز الغفور. Ya, enggak apa-apa. Tiap minggu belajar qiraat. Ah, itu ya, nenek-nenek pun kalau dia rajin bunyi. Coba ya, kalian kan sudah belajar murattal kan? Oke. Sekarang coba jajal. Murattal apa saja yang kalian mau baca, coba baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جواب زكي ترسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Zaki stop. Coba sekarang gaya yang mujawad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, Zaki waktu masuk ke sini bisa ngaji seperti itu enggak? Enggak, mau rotalnya enggak, mau jawatnya apa lagi. Tapi kenapa Zaki bisa? Karena terus menerus.